katakan, Rabbi, inni zulamtu nafsi zulman kathiran, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب Tuhan kami tolong kami untuk berhenti dari penganiayaan terhadap diri kami sendiri tolong kami dengan ampunanmu agar terhapus semua kesalahan dan dosa kami sayangi kami dengan kasih sayangmu agar kami berhenti mengerjakan sesuatu yang bakal merugikan kami. Rabbi, inni zulamtu nafsi zulman kathiran, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kami telah banyak menganiaya diri kami sendiri, tapi yang kami tahu tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa selain Engkau saja. Walhamdulillahi rabbil alamin.